Lidzalik. Di dalam hadis bahwa Basilah Ibnu Al-Asqa ini betul diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Syaikh Albani mensahihkan hadis ini di dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Jadi hadis dengan riwayat yang ketiga yaitu hadis Basilah Ibnu Al-Asqa juga adalah hadis yang sahih dan makbul. Lafadznya sekedar untuk mendengar, kata beliau, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan Rasul bersabda ini adalah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta yutrak wa man sanna sunnatan sayyatan fa'alaihi ismuha hatta yutrak wa man mata murabitan fi sabilillah jalalahu ajrul murabiti hatta yub'asa yaumal qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maka dia berhak mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakannya, baik dia saat hidup ataupun setelah dia mati sampai dengan amalan itu ditinggal. Barang siapa yang melakukan sunnah yang jelek, maka berhak atas dosanya sampai dengan ditinggalkan perbuatan itu. Kata Rasul, ditambah dalam riwayat Imam Tabrani begini, dan barang siapa yang mati berada dalam keadaan berjaga, dalam keadaan berjihad fisabilillah, maka dia adalah akan dicatat sebagai orang yang senantiasa berjaga di jalan Allah SWT sampai dengan dia dibangkitkan pada hari kiamat. Para sekalian, kita teruskan dulu. Ada riwayat lain terakhir. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab, di sana dikatakan wazada, dan ditambah pula oleh riwayat yang kedua itu Imam At-Tabrani ini, kata beliau, waman mata murabitun jaru alaihi amal murabiti hatta yub'asa yawmal qiyamah. Dan tadi sudah kita bahas bahwa itu betul diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan di dalam riwayat Imam An-Nasai bahwa kata beliau, man rabata yawman wa lailatan fi sabilillah kana lahu ka ajri siyami syahrin wa qiyamihi wa man mata murabitan ujriya alaihi atau lahu mislu dzalika minal ajri wa ujriya alaihi rizqu wa umina minal fitan. Para sekalian, itu adalah lafaz yang lain. Terakhir para sekalian, hadis kedua. Tadi semua adalah hadis pertama di mana diurai dan kita ketahui sampai dengan beberapa kitab itu seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, juga tadi sudah saya perdengarkan dari kitab-kitab aslinya. Berikutnya adalah hadis kedua. Kata beliau Ibnu Hajar, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Apa? Kata beliau, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu min dhalika min athamihim syai'an. Ada dalam kitab hadisnya, kata beliau, riwayat Imam Muslim. Artinya adalah, man, barang siapa, da'a, menyeru, mengajak, ila hudan, kepada petunjuk. Maksud di sini adalah dinul Islam. Maksud di sini adalah petunjuk dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kana lahu minal ajri, maka orang itu berhak mendapatkan pahala mislu ujurihim ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, tidak Allah kurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Begitu. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, kata Rasul, berhak orang tersebut atas dosa, mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min asamihim syai'a, tidak dikurangi dosanya itu sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi gampangnya itu, yang satu multi level pahala, yang satu multi level dosa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita justru mendapatkan multi level pahala, begitu. Oleh karena itu kita harus jadi orang yang aktif, apalagi pada zaman sekarang. Para sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim betul dari Abu Hurairah, dan kemudian bahwa lafadznya adalah seperti itu, dan bahkan diriwayatkan pula oleh para ulama lain antara Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasanun sahihun. Nah, para sekalian, kalau saja sedikit kita poinkan dulu dua perkara ini sebelum saya tambahkan tentang perkara bersegera dalam kebajikan. Para sekalian, hadis ini di dalamnya mengandung beberapa poin penting, antara lain adalah sebagai berikut. Satu, bahwa ilmu itu perlu diadakan rihlah. Namanya rihlah fi talabil ilmi, bepergian untuk mencari ilmu. Pergi kemana begitu untuk belajar ilmu. Para sekalian, di sini jelas sekali bahwa orang Arab, orang dari desa, dari gunung, dari badui, pelosok, datang ke kota, ke Madinah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui, betul tidak? Ingin mendapatkan al-ilmu, atau sebaliknya untuk mendapatkan bantuan. Kalau tadi adalah konteksnya adalah bantuan. Pelajaran kedua adalah para jemaah sekalian bahwa kita hendaknya menjadi pionir, menjadi pelopor, menjadi jurkam begitu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang sunnah Rasul itu kan banyak yang mati, betul tidak? Para jemaah sekalian, kalau para jemaah sekalian baca Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin itu kitabnya sudah masyhur di Indonesia, tetapi isinya aneh, gitu kan? Kalau dikerjakan tuh aneh. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengerjakan, menghidupkan, maka sesungguhnya adalah termasuk pahala yang besar bagi kita karena mencontohkan kepada orang yang baik-baik. Nah, harusnya kita itu jadi pelopor, jangan diam saja. Diri kita juga segitu-gitunya, bahkan mungkin bisa jadi tambah hari tambah merosot karena iman kita adalah bisa jadi menurun karena sekeliling kita juga tidak mendukung terhadap kita menjalankan sunnah dan menghidupkan sunnah, betul tidak? Sudah gitu kita tidak ngajak orang, diam saja, maka bisa jadi kitanya sendiri menjadi turun grade-nya, imannya menjadi tambah turun karena tidak proaktif untuk mencontohkan, mengajak, membimbing orang lain kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang lain adalah bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui dilipat gandakannya pahala. Siapa yang mengajak kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebajikan itu, dan siapa yang mengajarkan kejahatan, maka dia akan dilipat gandakan dosanya. Para jemaah sekalian, bagi kita yang pandai, maka tentu hendaknya kita gigih untuk menyebarkan kebaikan supaya kita pahalanya berlipat, dan jangan coba-coba untuk menyebarkan kejelekan karena kita nanti akan berlipat ganda pula kejelekan kita. Para jemaah sekalian, ini ada juga di dalam hadis ini. Para jemaah sekalian, di antara pelajaran dalam hadis ini adalah bahwa hendaknya kita menjadi penyeru orang lain terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, saya ingin tambahkan tentang yang disebut dengan bersegeralah. Kalau kita lihat, mungkin para jemaah sekalian pikirkan, Ibnu Hajar memberikan judul Al-Musara'ah ilal khair, ya kan? Bersegera untuk berbuat baik, ya kan gitu judulnya. Tapi dalam hadisnya kan tidak ada yang secara teks mengatakan bahwa bersegeralah kalian untuk berbuat kebajikan. Hadisnya itu berisi barang siapa yang mencontoh kebaikan, ya kan? Di dalam hadis kedua juga barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, betul tidak? Kan seperti itu. Tidak ada dengan lafaz letterlek bahwa bersegeralah untuk berbuat kebajikan. Hadis dua ini tidak memberikan itu secara lafaz. Silakan renungkan. Paling kita bisa mengambil kesimpulan dari bahwa kata Rasul, begitu orang disuruh manjuran untuk sedekah, tidak ada yang tergerak. Lalu tergeraklah satu orang, lalu orang itu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Lalu dari situlah barangkali kita katakan bahwa itu yang dimaksud dengan bersegera, kan begitu. Tetapi para sekalian, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada perkataan para sahabat dan para ulama salaful ummah, banyak sekali yang memberikan kepada kita untuk kemudian kita itu bersegera di dalam melakukan perbuatan yang baik. Dan sebelumnya para sekalian, hendaknya kita jangan tertipu oleh syaitan untuk mempunyai suatu penyakit namanya at-taswif. At-taswif. At-taswif itu adalah kata-kata berasal dari kata saufa. Saufa itu sama dengan sa. Kalla sa ya'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Betul tidak? Ada sa ya'lamun, ada saufa ta'lamun. Dua-duanya sama akan. Akan dalam bahasa Arab. Tetapi kalau sin sa ya'lamun adalah dalam waktu segera akan diketahui. Tapi kalau saufa ta'lamun, dalam waktu yang agak panjang kamu akan tahu. Jadi sin dan saufa sama-sama akan. Tetapi kalau sin adalah dalam waktu dekat, kalau saufa dalam waktu yang relatif jauh. Allah Subhanahu wa taala memilih dalam ayat yang tadi saya bacakan, summa kalla saufa ta'lamun, adalah sebenarnya dunia ini pendek, sehingga Allah mestinya mengatakan sa. Tetapi Allah memilih kata saufa yang maknanya akan, tetapi bermakna jauh, karena itu yang dianggap oleh manusia. Dia anggap bahwa dunia ini adalah lama, sehingga mengatakannya adalah saufa. Itu sastra di dalam Al-Quran. Kita mengatakan bahwa kok sebentar tapi bilangnya lama gitu. Ya karena manusianya menganggap bahwa dunia ini adalah sesuatu yang lama, sehingga dikatakan saufa. Itu adalah balaghatul Quran. Dan saya tidak sedang menjelaskan tafsir Al-Quran, tetapi bareng sekalian hendaknya saya ingatkan kembali bahwa hendaknya kita bersegera dan jangan mempunyai penyakit saufa, karena syaitan sengaja membuat kita gagal di dunia ini. Para sekalian, kita harus sadar betul bahwa syaitan itu berusaha menggagalkan kita. Catat ayatnya baik-baik berikut ini. Pertama adalah surat Al-A'raf ayat 27. Surat Al-A'raf ayat 27. Dua, catat juga adalah sampai dengan yang awalnya ya. Surat An-Nisa ayat 117 sampai dengan 120. Dan surat Al-A'raf lagi ayat 14 sampai dengan 17. Jadi surat Al-A'raf dua kali. Al-A'raf ayat 27, sebelumnya Al-A'raf 14 sampai dengan 17, dan surat An-Nisa ayat 117 sampai dengan 120. Pernah saya coba kita renungkan satu daripada ayat-ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan. Dan karena itu jangan memundur-mundur, jangan menangguhkan kebajikan. Kalau ada kebajikan itu segera lakukan. Karena apa? Karena syaitan senantiasa mengintai agar kita ini gagal. Dalilnya adalah ayat ini. Kata Allah SWT, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata syaitan, ya Allah, tangguhkan aku sampai dengan hari dibangkitkan. Qala, kata Allah SWT menjawab, innaka minal munzirin. Kamu termasuk ditangguhkan. Qala, kata iblis lagi mengatakan, qala, ya Allah, fabima aghwaitani. Karena sebab engkau telah mencelakakan, telah mengutuk dia, iblis, la aqaudanna lahum. Bayangkan, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, kata syaitan, sungguh aku akan duduk menghadapi mereka manusia, siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. Padahal sekalian fahami, menurut syaitan bahwa jalan Allah itu lurus. Tahu dia, katanya, la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Syaitan tahu bahwa jalan Allah adalah lurus, tetapi dia akan duduk untuk apa? Untuk menghalangi manusia. Kata dia, summa la'atiyannahum. Kemudian aku akan datangi mereka manusia, min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa min aimanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka, wa la tajidu, dan kamu, engkau ya Allah, tidak akan menemui aksarohum, kebanyakan dari manusia itu syakirin, berada kalian bersyukur. Oleh karena itu, ini benar. Padahal sekalian, ini target syaitan. Bagaimana caranya agar kebanyakan manusia masuk jahanam? Sedikit saja manusia yang bersyukur pada Allah. Dan itu kata Allah SWT, wa qalilun min ibadiyya asyakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu kebanyakan manusia adalah berada dalam keadaan sesat. Dan karena itu jangan mengikuti yang banyak. Kata Allah SWT, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu taati kebanyakan daripada manusia, mereka itu akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Oleh karena itu ini adalah satu ayat menunjukkan bahwa syaitan gigih pada sekalian untuk menjerumuskan kita ke dalam jahanam. Dan kita harus senantiasa sadar tentang hal ini, karena kita justru harus bersegera. Tetapi kita harus paham, ketika kita akan bersegera berbuat baik, syaitan akan duduk di tengah jalan itu untuk mengatakan, udah gak usah, harus gini saja, gitu saja. Akhirnya kita tidak bersegera, malah kemudian lalai. Pada sekalian, perkara yang membuat lalai pada zaman sekarang banyak. Ini yang lagi booming nih sekarang ini adalah bola, betul tidak? Bayangkan, bola ini adalah di dalamnya saya katakan tidak kurang dari 4 kemungkinan terjadi karena main bola. Dan jika satu dari 4 perkara ini ada, bola berubah menjadi olahraga yang boleh, bisa menjadi olahraga haram. Pertama adalah membangun wala dan bara di atas bola, bukan di atas Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang, membenci orang adalah karena bola. Kalau dia ngefan, maka dia adalah grup sama kita. Kalau tidak ngefan, tidak suka, berarti tidak mendukung dan dia tidak suka. Wala dan bara dibangun di atas bola bahaya. Dua, mengakhirkan atau bahkan mungkin meninggalkan sholat karena mendahulukan bola. Dan ini adalah kerusakan kedua. Ketiga adalah ngumbar aurat, karena dalam bola itu biasanya di atas lutut, sebetulnya itu aurat semua itu ditonton. Dan keempat adalah tabzir, membelanjakan uang bukan pada yang benar. Bayangkan ada sampai dengan 3 juta, betul tidak? Harga tiket. Kalau yang 200 ribu, itu dapat empernya barangkali, betul tidak? Tapi bayangkan yang jutaan. Untuk apa itu? Bola. Para sekalian, kembali kepada pelajaran bahwa hati-hati. Ya. Bahwa kita itu mestinya bersegera berbuat kebajikan, jangan bersegera lalai. Nah, ini bahasan kita. Barjam sekalian, ingat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Catat surat Al-Anbiya ayat 90. Mungkin ayatnya sudah pernah dengar atau belum. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Di antara ciri dan karakter orang mukmin itu adalah mereka orang-orang yang menyegerakan diri di dalam perbuatan-perbuatan kebajikan, al-khairat, yusari'un, bersegera fil khairat, dalam melakukan kebajikan. Para jemaah sekalian, ada banyak ayat ya berkenaan dengan masalah seperti itu. Mungkin saya tidak bawakan semuanya. Contoh misalnya surat Ali Imran ayat 133. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju mendapatkan pengampunan dari Rabbmu, dari Allah. Wajannatin, dan bersegeralah kalian untuk meraih surga, yang surga itu arduhas samawatu wal ardu, adalah luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itu sari'u, musara'a, sari'a, yusari'u musara'atan. Allah memerintahkan agar kita bersegera berbuat kebajikan, bersegera mendapatkan pengampunan, bersegera mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran lagi ayat 135. Tadi 133, sekarang 135. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini adalah sikap orang yang beriman pada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang mengerjakan, jika mereka mengerjakan fahishah, kekejian, aw zalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri, zakarullaha, segera mereka ingat pada Allah, fastaghfiru, dan ingatnya itu dalam bentuk memohon ampunan Allah, li dzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Lalu kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa atas apa yang mereka perbuat itu, wa hum ya'lamun, sedang mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dosa.